sedang ku timang, ku sayang-sayang. Lalu engkau pergi menghilang. Oh, kau bilang cinta, kau bilang sayang, namun engkau diambil orang. Sakit, takkan ku mulai dari semula.